setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. Perhiasan terindah wasik Gajah Mada spesial buat arek-arek Kones. Kita goyang lagi bro. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Terima kasih. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri saleha, perhiasan terindah. Pones Community, kita goyang lagi bro. Wasik, hey ha. Yeo bro. Hey ha, hey ha. Dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri saleha, perhiasan terindah. Wasik Gajah Mada Pomes Community. Bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri saleha, perhiasan terindah. Kasih tepuk-tepuk yang paling ramai dulu dong, Bu.